yang disebutkan dengan dua sifat ini. Sifat pertama, aslama wajhahu lillah, menyerahkan wajahnya untuk Allah. Yang kedua, muhsin, berbuat ihsan. Tidak ada lagi satu pun yang lebih bagus agamanya daripada mereka-mereka yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dalam keadaan dia berbuat ihsan. La ahad ahsan min dinin man jama'a bainal ikhlas lil ma'bud wa huwa islamul wajhi lillah ad-dal 'ala al-istislamil qalb wa tawajjuhi wa inabatihi wa ikhlasihi wa tawajjuhil wajh wa sa'iril a'dha' lillah ta'ala. Kata Syekh Sa'di, tidak ada satu pun yang lebih baik daripada agamanya orang yang mengumpulkan dua perkara. La ahad ahsan min dini man jama'a baina syai'ain. Tidak ada yang lebih bagus dari orang yang mengumpulkan dua perkara. Yang pertama, al-ikhlas, keikhlasan. Yaitu menyerahkan wajahnya kepada Allah, yang menunjukkan kalau dia berserah diri kepada Allah, menyerahkan hatinya kepada Allah, menghadapkan wajahnya kepada Allah, kembali kepada Allah, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah, dan menyerahkan seluruh anggota tubuhnya kepada Allah. Tidak menggunakan matanya kecuali untuk Allah. Tidak menggunakan telinganya kecuali untuk Allah. Tidak menggunakan tangannya dan kakinya kecuali dalam rangka taat kepada Allah. Ikhlas. Yang kedua, wa huwa muhsin ay ma'a hadzal ikhlasi wal istislami muhsinun. Yani bersama dengan keikhlasannya, bersama dengan istislamnya, bersama dengan tunduk dan menyerahkan dirinya kepada Allah, dia berbuat ihsan. Ai muttabi'un li syari'atillah, yani mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Allati arsalallahu biha rusulah, yang Allah mengutus rasul-rasulnya membawa syariat tersebut. Dan Allah turunkan kitab-kitabnya membawa syariat tersebut. Wa ja'alaha tariqan li khawassi khalqihi wa atba'ihim. Yang kemudian Allah jadikan jalan untuk orang-orang khususnya dari makhluknya dan juga para pengikut-pengikutnya. Orang-orang khususnya adalah para awliya, para wali-walinya yang dicintai. Lebih khusus lagi para anbiya, para nabi, para rasul yang lebih dicintai lagi. Lebih khusus lagi dua nabi yang mulia, Ibrahim alaihissalam dan nabi kita Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Karena kedua-duanya khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila. Kata Nabi, sesungguhnya Allah telah menjadikan aku khalilnya sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Itulah khawas, orang-orang khusus, yang orang-orang yang Allah istimewakan. Wa atba'ihim, dan juga pengikut-pengikut mereka. Wa taba'a millata Ibrahim ay dina Ibrahim ay syar'ahu, prinsip agama Ibrahim yaitu tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah yang Allah katakan faja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibih. Allah jadikan kalimat itu sebagai kalimat yang kekal abadi di keturunannya. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan seterusnya sampai nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti semua para anbiya setelah Ibrahim alaihis salam ala millatihi, mengikuti millahnya Ibrahim alaihis salam. Maka millah itu kalau kita gambarkan lingkaran yang besar, millah Ibrahim, maka di dalamnya ada sekian syariah, sekian agama yang tidak keluar dari millahnya Ibrahim alaihis salam. Kemudian Allah juluki dengan sifat hanif, yang maknanya cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada tauhid, dan berpaling dari syirik. Aima ilan anisyirki ila tauhid, yani cenderung dari kesyirikan kepada tauhid. Wa anitawajjuh lil khalqi, dari menghadap kepada makhluk, ilal iqbali alal khaliq, kemudian menghadap Allah penciptanya. Yani tidak cenderung kepada makhluk, tapi cenderung kepada penciptanya. Wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, dan Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Wal khullah, walaupun maknanya cinta, tetapi kedudukannya a'la anwa'il mahabbah. Kedudukannya adalah yang paling tinggi dari tingkatan-tingkatan kecintaan. Kecintaan ini ada bertingkat-tingkat. Yang paling tingginya adalah al-khullah. Maka kalau dikatakan Rasulullah SAW sebagai Habibullah, itu kurang tinggi. Beliau lebih tinggi dari itu. Beliau alaihissalatu wassalam Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhil martabah hasalat lil khalilaini, kedudukan yang tinggi ini hanya didapat oleh dua khalil Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Alayhima as-salatu wassalam. Wa ammal mahabbah minallah fahiyya li'umumil mu'minin. Adapun kecintaan Allah, maka itu umum kepada seluruh orang-orang yang beriman. Allah cinta kepada orang-orang yang beriman. Allah cinta pada salihin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maka itu mahabbah umum pada semua orang-orang yang beriman. Wa innama attakhadallahu Ibrahima khalilan li'annahu waffa bima umira bihi. Dan Allah mengambil Ibrahim sebagai khalilnya karena dia menunaikan apa yang diperintahkan padanya. Wa qama bima ibtuliya bihi, dan beliau melaksanakan apa yang diujikan kepadanya dengan berat. Tidak sembarang orang yang bisa lulus ujian tersebut. Pertama, betapa beratnya meninggalkan istrinya Hajar dengan anaknya di padang yang tandus. Kok tega? Itulah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibrahim dengan tegar melaksanakan perintah Allah. Istrinya juga dengan tegar menerima keputusan Allah. Allahu amaraka bihada, kata istrinya kepada Ibrahim alaihissalam. Apakah Allah yang memerintahkan ini? Dijawab, iya. Allah yang memerintahkan ini. Lan yudayyi'uni idan. Kalau begitu, Allah enggak akan menyia-nyiakan aku. Dan benar. Sadaqat. Allah tidak menyia-nyiakannya sampai Allah memancarkan dengan takdirnya air zam-zam. Mata air yang tak pernah berhenti sampai hari ini. Artinya mukjizatnya masih bisa dilihat oleh mata kepala kita sekarang ini. Apakah enggak cukup yakin dengan mukjizat yang sampai hari ini bisa kita lihat? Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang lebih berat lagi, ketika Allah perintahkan nabinya Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Maka dia berkata kepada anaknya, sungguh aku melihat dalam mimpiku, anni adbahuka, fandur mada tara. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madha tara. Yang ditanya pendapat anaknya, bukan dianya, dianya siap. Maka anaknya menyatakan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada. Falamma tallahu lil jabin, sudah ditempelkan jidatnya Ismail di batu dan sudah ditempelkan pisaunya di lehernya dan sudah hampir disembelih anaknya, barakallahu fikum, karena Allah yang perintahkan. Kecintaan pada anaknya dikalahkan, kecintaan pada istrinya dikalahkan, kecintaan pada siapapun dikalahkan dengan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai ketika sudah hampir disembelih Ismail, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan sudah diterima. Niatmu sudah diterima. وَفَدَيْنَاهُ بِضِبْهٍ عَظِيمٍ, kemudian diganti oleh Allah dengan sembelihan besar, yaitu kambing gibas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena Ibrahim telah melaksanakan ujian berat yang Allah berikan kepadanya, yang bisa jadi semua kita, semua kalian, semua kaum muslimin, kalau diuji dengan ujian seperti itu, gak akan ada yang sanggup. Wattakhadallah Ibrahim khalila, maka Allah ambil Ibrahim sebagai kekasihnya, kecintaannya. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, yang demikian karena Ibrahim waffa bima umira bihi, karena beliau menunaikan semua apa yang diperintahkannya. Wa qama bima betuliya bihi, dan menegakkan apa yang beliau diuji dengannya. Faja'alahu Allahu imaman lil muttaqin, imaman lin nas, maka Allah jadikan Ibrahim sebagai imam bagi seluruh manusia. Wattakhadahu khalila, dan dijadikannya sebagai khalil. Wa nawwaha bidzikrihi fil alamin, dan terus Allah perintahkan untuk mengingatnya di seluruh alam. Setiap kita berhari raya Idul Adha, siapa yang diingat? Di samping Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hampir semua khatib-khatib hari raya akan menceritakan tentang Ibrahim dan anaknya Ismail dan istrinya Hajar. Imaman maknanya adalah ummatan, wa ummatan maknanya adalah qudwatan. Barakallahu fiikum. Ibrahim alaihi salam kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa ma kana minal musyrikin. Itu semua sifat-sifat Ibrahim alaihi salam. Pertama ummatan ai imam. Ketika ada yang bertanya, imam memimpin siapa? Karena kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana ummatan wahdahu. Ibrahim itu satu umat sendirian. Tidak ada pengikutnya. Karena tidak ada pengikutnya, maka berdoa kepada Allah. Meminta keturunan. Ya Allah, aku minta keturunan. Sampai ketika diberikan oleh Allah Ismail, satu-satunya akan melanjutkan, kata Allah, sembelihlah. Disembelih. Aku gak punya pengikut, aku berharap dari turunanku ini akan ada yang melanjutkan. Tiba-tiba disuruh disembelih. Ujian yang berat, barakallahu fikum. Tetapi Ibrahim alaihis salam waffa, menunaikan perintah Allah. Ibrahim alaihis salam qama bima betulia alaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Siapa alihi? Ismail dan Ishaq dan juga turunannya. Maka Ibrahim alaihis salam dikatakan ummah, mengapa? Padahal sendirian. Ai bima'na qudwah, yaitu yang disebutkan tadi bahwa ucapan Ibrahim alaihis salam bahwa aku tidak akan menyembah semua yang kalian sembah kecuali Allah yang menciptakan aku, dan seterusnya dan seterusnya. Faja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih. Maka kalimat tadi, kalimat tauhid yang diucapkan oleh Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh Ismail, dilanjutkan oleh Ishaq, dilanjutkan oleh anaknya Ishaq, Ya'qub, dilanjutkan setelah Ya'qub terus para anbiya dari Bani Israel sampai Nabi Musa, Nabi Isa, dan kemudian dari turunan Ismail Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama mendakwahkan tauhid. Masyaallah. Dari Ibrahim, Abu Tauhid, bapak tauhid. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allah bikulli syai'in muhita. Setelah dijelaskan bahwa orang yang paling baik agamanya adalah yang memiliki dua sifat tadi, yaitu satu keikhlasan, menyerahkan wajahnya kepada Allah, yang kedua mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diajarkan oleh Ibrahim, dan inilah milahnya Ibrahim alaihi salam. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maka selanjutnya Allah berfirman, milik Allah lah seluruh apa yang di langit, seluruh apa yang di bumi, dan bahwasanya Allah meliputi segala sesuatu. Qul inna a'udzubikumullah hadhihi al-ayat al-karimah fiha bayanu ihatatillah. Ayat yang mulia ini menggambarkan liputan ilmu Allah terhadap segala sesuatu dan kepemilikan Allah terhadap segala sesuatu, yang menegaskan millata Ibrahim, yang menegaskan milahnya Ibrahim, yaitu la ilaha illallah, enggak ada ilah yang berhak diibadahi, yang pantas untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena milik Allah lah seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi. Milik Allah lah seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Fa'buduhu. Maka beribadahlah kepadanya. Wa la ta'budu ghairah. Jangan beribadah kepada selain Allah, karena tidak ada yang memiliki. Yang kedua, Allah meliputi segala sesuatu ilmunya. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Fa akhbara anna lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Maka Allah khabarkan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ayat al-jami' mulkuhu wa 'abiduhu. Yani bahwa seluruh apa yang ada di alam semesta ini, di langit dan di bumi, adalah miliknya. Wa 'abiduhu, dan hambanya. Sebesar apapun orang tersebut, sehebat apapun, semulia apapun makhluk tersebut, tetap hamba Allah. Bukan ilah, bukan Tuhan, bukan sesembahan. Apakah itu manusia-manusia yang saleh atau para anbiya atau para rasul sekalipun, tetap dia hamba Allah. La yastankifal masih an yakuna abdan lillah. Al-Masih tidak menolak, tidak sombong untuk dikatakan hamba Allah. Tidak menolak. Karena memang hamba Allah. Milik Allah. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam juga tidak sombong, tidak menolak untuk dikatakan hamba Allah. Bahkan beliau sendiri berkata, faqulu abdullahi wa rasuluh. Katakanlah tentang aku, hamba Allah dan rasulnya. Demikian pula para malaikat-malaikat yang mulia. Bahkan Jibril alaihissalam juga tidak sombong untuk dikatakan hamba Allah. Bahkan nama-nama malaikat itu semuanya dikaitkan dengan Allah. Karena il dalam bahasa Ibrani maknanya adalah Allah. Il, Jibril, Mikail. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yani makna nama-nama mereka adalah Abdullah, Ubaidullah, Abidullah begitu. Al-jami' mulkuhu, seluruhnya milik Allah. Wa abidu, seluruhnya hamba Allah. Wa humul mamlukuna wa huwal malikul mutafarrid bi tadbirihim. Maka semua itu adalah dimiliki oleh Allah, milik Allah, dan dialah Allah pemiliknya yang sendirinya. Bi tadbirihim, yang sendiri mengatur mereka, yang Maha Esa dalam menentukan takdir mereka. Wa qad ahata ilmahu bi jami'il ma'lumat, dan ilmunya meliputi segala maklumat, dan basarnya pandangannya meliputi segala pandangan, dan pendengarannya meliputi segala pendengaran. Wa naffadat masyiatuhu, dan diterapkan masyiatnya, kehendaknya, keinginannya, takdirnya, bi jami'il mawjudat, atas seluruh apa yang ada. Kehendak Allah pasti terjadi pada semua yang ada ini. Wa wasi'at rahmatuhu, dan rahmatnya luas, meliputi seluruh penduduk bumi dan seluruh penduduk langit. Wasi'at rahmatuhu ahlal ardi was samawat, rahmatnya menyeluruh ke seluruh penduduk bumi dan penduduk langit. Wa qahara bi'izzihi wa qahrihi kulla makhluk, dan dialah yang maha tinggi, yang maha kuasa di atas semua makhluk-makhluknya. Wa danat lahu jami'ul asya, dan tunduk kepadanya segala sesuatu. Tunduk kepadanya segala sesuatu. Fa yufidu hadhil akhbar syai'aini, maka berita dari Allah ini yang menunjukkan betapa tingginya, betapa mulianya Allah, maha memiliki, maha mengatur, maha menyendiri, dan sedangkan yang lain adalah milkuhu wa abidu. Ini semua barakallahu fikum memberikan dua faedah. Yang pertama, la ta'bud ghairahu, jangan beribadah kepada selain Allah SWT. Karena seluruh apa yang ada di alam semesta ini, di langit dan di bumi, dan yang ada di antara keduanya, semuanya abiduh, hamba Allah seluruhnya. Enggak ada yang merupakan Tuhan, jelmaan Tuhan, satu yang tiga, tiga yang satu. Enggak ada yang memiliki sifat uluhiyah, wala rububiyah, enggak ada. Semuanya abiduh, milik Allah. Fala ta'bud ghairahu, maka jangan beribadah kecuali Allah. Jangan sembah yang lainnya. Yang kedua, barakallahu fikum, engkau sendiri jangan ingin disembah. La takun taghutan, karena kamu itu hamba, kamu itu budak milik Allah, kamu itu gak punya apa-apa. Sehebat apapun kamu, setinggi apapun kamu, jangan sok. Saya yang akan menentukan kalian masuk surga atau masuk neraka. Karena saya ahlil bait, karena saya adalah turunan Nabi, turunan Rasul. Siapa yang dialiri darah saya tidak akan masuk neraka. Siapa yang dialiri darah saya gak akan disentuh azab. Dia akan selamat, dia akan masuk surga. Ada tawud. Kamu itu milkun lillah. Kamu itu abidun lillah. Kamu itu bukan siapa-siapa. Makhlukun marbub, makhluk yang dimiliki oleh Allah, makhluk yang diatur oleh Allah, makhluk yang ditakdirkan oleh Allah. Jangan sombong. Lihat barakallahu fikum. Dengan mengenali Allah bahwa Allah memiliki seluruh apa yang di langit dan di bumi, dengan mengenali Allah bahwa semua yang ada di langit dan di bumi adalah hamba-hamba Allah, maka jangan beribadah kecuali pada pemiliknya, jangan beribadah kecuali pada penciptanya. Dan kedua, kamu jangan sok. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu adalah abdun mamluk, hamba yang dimiliki oleh Allah SWT, merbub, yang diatur oleh Allah. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. La takun misla Fir'aun. Jangan menjadi seperti Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Jangan pula seperti Namrud. Yang menyatakan kata dia kepada Ibrahim alaihi salam. Aku yang menghidupkan dan mematikan. Panggil dua orang. Kamu saya hidupkan. Bebas. Kamu saya matikan. Dibunuh. Saya bisa. Maka Ibrahim hanya berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur. Sekarang terbitkanlah dari barat. Fabuhita alladhi kafar. Bungkamlah raja lalim dan zalim ini. Tidak bisa menjawab. Tidak bisa mengatur matahari. Karena memang dia mamluk. Dia abdun mamluk. Maka barakallahu fikum. Para anbiya sendiri, para rasul sendiri mengakui ana abdullah, saya hamba Allah. Mengapa tagut-tagut tadi merasa kalau dirinya seperti Tuhan? Apakah dia merasa lebih tinggi dari Nabi? Padahal mengaku turunan Nabi. Nabinya sekalipun. Alaihi salatu wassalam. Tidak berkata aku bisa menentukan kalian. Tetapi sebaliknya menyatakan. Anqidhu anfusakum. La ughni ankum minallahi syai'a. Selamatkan diri-diri kalian sendiri. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian di sisi Allah. Yani kalau kafir tidak mau masuk Islam. Kalau musyrik tidak mau kepada tauhid. Nabi SAW tidak bisa membantu apapun. La ughni ankum minallahi syai'a. Bahkan dikhususkan lagi kepada ahlil baitnya. Keluarganya. Wahai keluargaku. Selamatkan diri kalian sendiri. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian di sisi Allah. Bahkan dipanggil satu persatu. Ya Abbas, Ammi Rasulillah, selamatkan dirimu. Aku tidak bisa menyelamatkan dirimu di sisi Allah. Ya Safiya, Ammati Rasulillah, bibinya Rasulullah, selamatkan dirimu sendiri. Dipanggil anaknya, kesayangannya. Ya Fatimah, Sali, Masyiti, silakan mintalah apapun kepadaku. Tetapi la ughni anki minallahi syai'a. Kalau minta-minta sesuatu apa yang aku punya aku kasih. Tetapi untuk masalah akhirat selamatkan dirimu sendiri. Ikhwan ibn a'azzaqullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yastaftunaka fin nisa. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Qulillah yuftikum fihinna. Katakan Allah yang akan memberikan fatwa kepada kalian tentang para wanita. Wa ma yutla alaikum fil kitabi. Dan apa yang telah dibacakan atas kalian di dalam Al-Quran, di dalam kitab. Fi yataman nisa. Tentang wanita-wanita yang yatimah. Allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna, yang kalian tidak berikan pada mereka apa yang merupakan kewajiban dan hak mereka. Wa targhabuna an tankihuhunna, yang kalian tidak suka untuk menikahkan mereka. Dan juga al-mustad'afin, orang-orang yang lemah dari kalangan wildan, anak-anak. Wa antaqumu lil yatama, hendaklah kalian tegakkan untuk anak-anak yatim hak-hak mereka bil qisti, dengan keadilan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima, dan apa yang kalian lakukan dari kebaikan sesungguhnya Allah kana bihi alima, dengannya maha mengetahui. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya berbicara tentang para wanita. Kata Allah Subhanahu wa taala, yastaftunaka fin nisa. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang nisa. Al-istifta maknanya talabus sa'il minal mas'ul bayan al-hukm syar'i. Permintaan seseorang kepada orang yang diminta untuk menentukan dan menjelaskan hukum-hukum syar'i. Fi dzalikal mas'ulu anhu, tentang apa yang ditanyakan. Fa akhbara 'anil mu'minin, maka dikhabarkan tentang orang-orang beriman. annahum yastaftuna ar-rasul, bahwa mereka ini orang-orang yang beriman meminta fatwa kepada Rasul fi hukmin nisa, tentang hukum para wanita. Ayal muta'alliq bihin, yang berkait dengan mereka. Fatawallallahu hadhihi al-fatwa bi nafsihi, maka Allah pun memegang fatwa tadi sendirinya. Ini langsung Allah yang menurunkan fatwanya. Qulillah yuftikum, Allah yang memberikan fatwa langsung pada kalian. Qulillah yuftikum fihinna, katakan wahai Rasul pada mereka, Allah yang memberikan fatwa untuk kalian. Fihinna, tentang para wanita. Fa'alamu alama aftakum bihi fi jami'i syu'unin nisa. Fa'alimu na'am ala ma aftakum bihi fi jami'i syu'unin nisa, maka kerjakanlah apa yang Allah fatwakan kepada kalian di dalam seluruh urusan para wanita, yaitu untuk menegakkan hak-hak mereka, hak para wanita. Wa tarki dhulmihim, jangan mendolimi mereka umuman, secara umum maupun secara khusus. Wa hadha amrun 'am yashmul jami'a ma syara'a Allah, dan ini berarti sifatnya umum pada seluruh syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Amran wa nahyan, perintah dan larangannya tentang hak para wanita. Berarti apa yang sudah ada dalam Quran, berita-berita tentang para wanita dan hukum-hukum para wanita, apa hak mereka, apa kewajiban mereka, tunaikanlah. Allah memberikan fatwa pada kalian di dalam Al-Quran. Minal qiyami bihuquqihinna, untuk menegakkan hak-hak mereka, tidak mendolimi mereka, tidak menindas mereka, dan seterusnya. Amran wa nahyan fi haqqin nisa al-zawjat wa ghairihinna, tentang para wanita berarti tentang para istri ataupun wanita yang bukan istri, ibunya misalnya, anak perempuannya misalnya, kakak perempuannya, adik perempuannya. Sudah ada aturan-aturan di dalam Al-Quran yang menentukan hak-hak mereka, maka berikanlah hak-hak mereka, khususnya anak-anak yatim yang perempuan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara khusus tentang para aitam. Thumma khassa ba'da ta'mim, kemudian Allah khususkan setelah ta'mim, tadi secara umum, berikan hak-hak mereka, para wanita. Apakah istri ataupun bukan istri, apakah sigor ataupun kibar, apakah kecil ataupun besar. Baru kemudian dikhususkan al-wasiyah bid-di'af, dikhususkan wasiat khusus bagi yang lemah dari anak-anak yatim dan anak-anak kecil. Ihtimaman bihim wa zajran 'anit tafriti fi huquqihim, yaitu peringatan agar memperhatikan hak-hak mereka dan teguran jangan sampai melalaikan hak-hak mereka. Wa ma yutla 'alaikum fil kitabi fi yataman nisa, dan juga apa yang dibacakan pada kalian di dalam kitab Al-Quran tentang hak para anak-anak yatim yang perempuan. Tapi apa bedanya anak-anak yatim yang laki-laki dan anak yatim yang perempuan? Barakallahu fiikum. Anak yatim laki-laki dan perempuan dalam urusan masalah hak dunia mereka sama, kecuali para wanita punya ziyadah, punya tambahan. Karena mereka ini para wanita, yang tentunya mereka ini barakallahu fikum, kalau mau menikah harus pakai wali. Berbeda dengan yang laki-laki tadi. Begitu sudah dewasa, dia mau menikah, menikah, selesai. Tidak perlu ada wali siapapun. Tetapi para wanita, siapa nanti yang mau menikahkan? Ikhwan ibn a'azakumullah, biasanya, Nasrullah salam al-afiyah, mudah-mudahan tidak terjadi, Pemelihara anak yatim ini melihat perempuan ini memiliki sesuatu keinginan, sehingga dilarang nikah, dihalangi nikah. Kalaupun mau dinikahkan, seakan-akan dijual. Boleh, tapi 1M. Untuk siapa? Untuk dirinya yang melihara yatim tadi, anak perempuan tadi. Ini keboliman. Yang namanya mahar kepada wanita itu, bukan kepada wali tadi, yang ternyata wali itu juga bukan bapaknya, hanya dia yang memelihara anak yatim tadi, bapaknya tidak ada. Sering terjadi kedoliman yang jenis ini pada anak-anak yatim yang wanita. Maka Allah khususkan dengan kalimat wa targhabuna an tankihuhun, dan kalian menghalangi mereka untuk menikah. Ingat, itu hak mereka para wanita untuk kalian nikahkan. Hendaklah kalian sebagai wali menikahkan dengan baik, dengan orang yang baik, dan jangan mengambil hak mereka. Mahar itu milik mereka. Mau maharnya berapa-berapa, itu milik atau hak wanita tadi. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di di sini, ay yuftikum aydan bima yutla alaikum fil kitabi fi sya'nil yatama minan nisa. Yani Allah pun menfatwakan pada kalian apa yang telah dibacakan kepada kalian dalam kitab, dalam Al-Quran, tentang urusan para wanita yatim. Allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna, yang kalian tidak memberikan hak-hak mereka. Seringkali, karena perempuan lebih lemah dari laki-laki, sering didolimi. Hak-haknya tidak kalian berikan. Wa hadza ikhbarun 'anil halatil mawjuda alwaqi'ah. Dan ini berita tentang keadaan yang terjadi, yang sudah ada dan sudah terjadi di waktu itu, yang kalian tidak berikan hak mereka. Fa innal yatimah, karena sesungguhnya anak yatim perempuan, idza kana tahta wilayatir rajul, kalau dia di bawah wali dari seorang laki-laki, bakhasa haqqaha, biasanya dicurangi haknya. Wa zalamaha, biasanya dizalimi. Imma bi akli maliha alladhi laha aw ba'dahu, apakah dengan memakan hartanya, peninggalan bapaknya dimakan oleh yang memelihara anak yatim tadi, atau memakan sebagiannya, aw mana'aha min at-tazawwuj, atau menghalanginya untuk menikah. Mengapa? Liyantafi' bimaliha, untuk bisa memanfaatkan hartanya terus. Kalau dinikahi ada wali lain, maka suaminya akan membelanya, akan melindunginya. Ini haknya istri saya. Maka yang tadi sudah tidak bisa lagi mengatur wanita tersebut, karena sudah menikah. Ada walinya sendiri atau ada pembelanya sendiri, yaitu suaminya. Sehingga barakallahu fikum, dihalang-halangi untuk nikah, liyantafi' bimaliha, untuk memanfaatkan hartanya. Khaufan min istikhrajihi min yadihi in zawwajaha. Dia khawatir kalau keluar dari tangannya, akan lepas dari tangannya kalau dinikahkan. Kalau dinikahkan, hartanya lepas daripadanya. Dia memelihara anak yatim, setelah besar, ini hartanya dia manfaatkan terus. Kalau dinikahkan, ya aku nikahkan padamu, selesai. Dia tidak bisa lagi memegang hartanya. Hartanya lepas dari dirinya kepada suaminya. Ini yang sering terjadi. Nasallahu salamah wal afiyah. Aw ya'khudhu min mahriha, atau mengambil maharnya. Allazi tatazawwaj bihi bi syartin aw ghairihi, mengambil maharnya dengan syarat tertentu yang dibikin oleh dia syaratnya. Kamu mau nikah? Ya tentu mau. Kalau gitu nanti maharnya saya nentukan dan untuk saya. Mau apa enggak? Kalau enggak, tidak boleh menikah. Ini anak yatim, tidak punya orang tua. Sudah mulai beranjak dewasa, bagaimana? Maka kafilnya memberi syarat seperti itu dengan zalim. Kalau dijawab iya, terserah. Baik. Begitu ada yang ngelamar, boleh. Tapi maharnya sekian ratus juta atau 1 miliar. Atau ini atau itu segala macam. Untuk dianya. Seperti menjual anak Rasulullah SAW. Qala dikatakan selanjutnya. Hadza idza kana raghiban anha. Itu kisah yang sering terjadi kalau si wali tadi atau lebih tepatnya kafil tadi, pemelihara anak yatim tadi, tidak kepingin sama anak perempuan itu. Kalau kepingin, beda lagi ceritanya, kedolimannya beda lagi. Aw yarghab fiha wa hiya dhatu jamal, atau ternyata dia ingin kepada wanita yang dia pelihara sampai kemudian sudah besar, dia nikahi sendiri dengan paksa tanpa mahar apapun, bahkan untuk memiliki dirinya dan sekaligus memiliki hartanya. Na'udzubillahi min dzalik, karena dhatu jamal wa mal, memiliki kecantikan, memiliki harta, wala yasqut min mahar wala yasqut fi mahriha. Bal yu'tiha duna ma tastahiq. Ini barakallahu fikum, kalau perempuan. Kalau laki-laki tidak seperti itu. Fa kullu hadha dhulmun yadkhul tahta hadha an-nass, dan ini semua kezaliman yang termasuk di dalam ayat tadi yang Allah katakan secara khusus. Dikatakan fi yataman nisa allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna. Anak-anak perempuan yatim yang kalian tidak berikan hak mereka atau yang kalian halangi mereka untuk menikah, wa targhabuna an tankihuhunna ay targhabuna an nikahihinna au nikahihinna, yakni yang kamu tidak suka untuk menikahinya dan tidak suka untuk menikahkannya. Kama dzakarna tamtsilahu, sebagaimana sudah disebutkan contoh-contohnya. Wal mustad'afina minal wildan. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi taala, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.